Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina was sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilah fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Barakallahu fikum. Yang pernah merasakan pendidikan tarbiyatul atfal di mahad ini, berdiri. Yang pernah merasa mengenyam pendidikan MTA, ma'had Tarbiyatul Atfal di Ma'had Al-Bayyinah, program yang langka, sudah tidak ada sekarang. Barakallahu fiikum. Ini peninggalan-peninggalan sejarah Al-Bayyinah. Ibnu Mas'ud, nampaknya dia masuk angkatan pertama. Taqaddam. Hadir. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala haddatsana Sa'id ibn Abi Maryam qala akhbarana Muhammad bin Ja'far qala akhbarani Zaid ibn Aslam an Ummi Darda an Abi Darda radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam innal la'inina la yakununa yaumal qiyamati syuhada aw la syafa'a. Auzan Semarang. Taqaddam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam al-Bukhari rahimallahu taala haddatsana Sa'id ibn Abi Maryam qala haddatsana Muhammad bin Ja'far qala akhbarana Muhammad bin Ja'far qala akhbarani Zaid ibn Aslam an Ummi Darda an Abi Darda qala qala Nabi sallallahu alaihi wasallam innal la'anin la yakununa syuhada'a wala syufa'a yaumil qiyamati syuhada'a wala syufa'a. Ayib laban ahsan. Faris sama Ubaid sama Hasan, siapa yang duluan? Bareng, satu angkatan. Iya. Satu angkatan. Hah? Hasan duluan. Yang paling tua? Ubaid. Baik, Ubaid. Ubaid besar. Bismillah, qala al-Bukhari rahimahullahu taala haddatsana Sa'id ibn Maryam qala akhbarana قال أخبرنا محمد بن جعفر قال أخبرني زيد بن أسلم عن أبي الدرداء عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن اللعانين لا يكونون شهداء ولا شفعاء إن اللعانين لا يكونون شهداء ولا لا يكونون يوم القيامة شهداء ولا شفعاء. Indal Baqin. Mana suaranya ini? Baik. Nasihat ana buat iya. Mereka-mereka yang mengecam pendidikan Al-Bayyinah mulai dari sejak awal program MTA sampai sekarang. Baik. Ana harapkan antum bisa menyelesaikan studi di sini dengan husnul khatimah. Barakallah. Ya. Baik. Jangan sampai seperti sebagian teman-teman antum-antum sebelumnya. Saya rasa antum bisa memahami ucapan saya. Barakallahu fikum. Ya. Tidak sedikit di kalangan mereka yang barakallahu fikum merasakan studi di ma'had ini sejak awal. Iya. Keluarnya dari sini itu bukan husnul khatimah. Barakallahu fikum. Baik. Jadi ana harapkan antum bisa dikatakan sebagai para kudama di umat ini. Barakallahu fikum. Baik-baik. Iya. Belajar di sini barakallahu fikum, berikan contoh yang bagus. Iya. Untuk teman-teman yang lainnya. Barakallahu fikum. Jangan mentang-mentang jadi anak paling lama di sini, barakallahu fikum, bisa SMG. Apa SMG? Semau gue. Barakallahu fikum. Tayyib. Jadi itu yang kita harapkan. Barakallahu fikum. Ini secara khusus, tentunya secara umum bagi seluruh para talabah barakallahu fikum ketika iya mengikuti jenjang studi di ma'had ini mulai dari program MTQ sampai tarbiyatus syabab barakallahu fikum. Kalau bisa husnul khatimah. Jangan sampai antum keluar dari ma'had ini dengan kesan yang tidak baik. Iya, jangan sampai keluar dari ma'had ini barakallahu fikum dikarenakan karena kartu merah atau akumulasi kartu kuning. Itu ya. Barakallahu fikum. Baik. Sehingga dimanfaatkan baik-baik barakallahu fikum, waktunya digunakan untuk yang bermanfaat. Wallahu taala alam bisawab. Indal baqin falyaqra. ahsantum barakallahu fikum. Qala al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala haddatsana Abdul Aziz ibnu Abdullah Abdul Aziz ibnu Abdullah Al-Uwaisi Abdul Aziz ibnu Abdullah Al-Uwaisi Abul Qasim Al-Madani Thiqatun Qala Haddathana Sulaiman Ibn Bilal Barakallahu Fikum. Kunyahnya siapa? Sulaiman bin Bilal. Ya Aba Sulaiman. Abu Sulaiman bin Bilal. Kunyahnya apa? Abul Fida. Abu Ayyub atau Abu Muhammad? Iya, Abu Ayyub atau Abu Muhammad Al-Madani. Barakallahu fikum. Thiqah. Anil Ala, dari Al-Ala. Al-Ala ibnu Abdurrahman. Al-Ala di sini adalah Al-Ala ibnu Abdurrahman ibni Ya'qub Al-Huraqi. Al-Huraqi menggunakan ha, alif lam ha ra qaf ya. Al-Huraqi Abu Shibl. Abu Shibl shin ba lam. Ini bisa dimasukkan dalam daftar bagi yang belum punya kunyah gitu ya. Bingung, Abu Abdullah sudah ada, Abu Abdurrahman sudah ada, Abu Sufyan sudah ada. Iya, bingung, ya sudah, coba dicatat. Abu Shibl, cukup unik. Barakallahu fikum, ya. Al-Ala ibn Abdurrahman, Abu Shibl al-Madani, sadukun rubbama wahim. An abihi, dari ayahnya. Siapa nama ayahnya? Syauqi. Siapa nama bapaknya? Al-Ala. Wallahu a'lam. Kurang canggih antum. Itu yang kipas-kipas. Naam, sahibun nazarah. Siapa namanya antum? Siapa namanya? Siapa? Siapa namanya? Iqbal. Ya, Iqbal. Siapa nama bapaknya Al-Ala? Kurang canggih juga. Abdurrahman. Siapa nama bapaknya Al-Ala? Abdurrahman bin bin siapa? Abdurrahman itu banyak, ada Abdurrahman Surabaya, ada Abdurrahman Purworejo, ada Abdurrahman Tulungagung. Yang mana itu? Abdurrahman bin siapa? Ya Abdurrahman. Kurang detail nyatetnya. Mana lagi itu yang di belakang? Muhaimin. Salah. Siapa namanya? Antum siapa namanya? Lukman. Siapa nama ayahnya Al-Ala? Taib. Abdurrahman bin Ya'qub. Ya, Abdurrahman bin Ya'qub. Barakallahu fiik. Al-Juhani Al-Madani. Siqatun. An Abi Hurairah qala qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, dari sahabat Abu Hurairah, beliau mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yanbaghi lis-shadiqi ayyakuna la'anan. Baik. Beliau mengatakan tidak pantas seorang sahabat karib, iya, seorang teman itu suka melaknat teman yang lain. Barakallahu fikum. Baik. Jadi di dalam hadis ini barakallahu fikum ada fihi adab. Iya. Ma'as shadiq. Di dalamnya ada adab kita sesama teman. Barakallahu fikum. Wahwa adamu iktharil la'nah wal 'atab. Barakallahu fikum. Iya. Tidak terlalu sering, barakallahu fikum, melaknat, barakallahu fikum, atau juga barakallahu fikum, iya, menghardik dia, barakallahu fikum, atau barakallahu fikum, iya, menjelek-jelekkan, barakallahu fikum. Itu adab dalam berteman. Barakallahu fikum. Iya. Manusia barakallahu fikum sebaik apapun dia, gitu ya, antum tahu teman satu ini orangnya enakan, ya, teman satu ini orangnya gampangan, barakallahu fikum. Baik. Terkadang barakallahu fikum sebagian teman, iya, itu kelewat batas. Iya. Barakallahu fikum. Walaupun maksudnya hanya dalam bab bercanda, ya, walaupun maksudnya hanya dalam bab untuk membuat cair suasana, barakallahu fikum, membuat suasana jadi lebih hidup. Tapi menggunakan cara-cara barakallahu fikum yang akan memicu permusuhan. Gitu ya. Barakallahu fikum. Di antaranya ya dengan barakallahu fikum, iya, menyematkan, menyandarkan kata-kata yang tidak baik kepada temannya tadi, barakallahu fikum. Baik. Iya, dengan laknat atau dengan barakallahu fikum ejekan-ejekan. Barakallahu fikum, ya. Baik. Itu enggak pantas. Ya. Tidak pantas kalau perangai yang demikian terjadi di kalangan para thalabatul ilm. Ya, itu sangat-sangat rendah dan hina. Barakallahu fikum. Orang yang bercandanya dengan menggunakan ejekan, hinaan, makian itu barakallahu fikum orang-orang rendahan. Ya, anak-anak terminal, begitu biasa dia. Kalau sama teman dekatnya barakallahu fikum, ya dipanggil dengan ejekan. Iya. Barakallahu fikum. Mungkin sebagian antum paham. Iya. manggil temannya dengan nama hewan, barakallahu fikum. Iya, manggil temannya dengan panggilan-panggilan yang kotor, barakallahu fikum. Gitu ya. Iya. Itu tidak pantas kalau terjadi di kalangan para santri ataupun santriwati, barakallahu fikum. Iya. Sehingga barakallahu fikum, walaupun Anda tahu teman ini adalah orang yang ya susah untuk marah. Nah, biasanya teman yang seperti ini itu jadi bulan-bulanan oleh teman-teman yang lain. Gitu ya. Yang pertama orangnya ini enggak bisa marah, yang kedua memang dia punya aura yang lucu. Gitu ya. Dia enggak ngomong saja orang sudah ketawa. Barakallah. Kan ada yang seperti itu ya. Tayyib barakallah. Apalagi kalau dia sudah buka omongan, wah tambah rami suasananya. Barakallahu fikum. Biasanya yang seperti ini itu jadi bulan-bulanan sama teman-teman yang lain. Barakallahu fikum. Sehingga termasuk adab, barakallahu fikum, tidak diperkenankan ya Anda melakukan hal tersebut. Barakallahu fikum. Posisi Anda itu sebagai thullabul ilm itu orang terhormat, barakallahu fikum. Ya. Posisi Anda sebagai penuntut ilmu, ilmu syar'i lagi, itu posisi yang terhormat. Ya. Jangan Anda kotori, barakallahu fikum, dengan tindak tanduk seperti orang-orang terminal. Iya. Tindak tanduk seperti orang-orang barakallahu fikum pasaran yang tidak punya adab sama sekali. Barakallahu fikum. Itu dicamkan baik-baik. Barakallahu fikum. Baik. Kemudian juga barakallahu fikum dari hadis ini, faedah yang bisa kita ambil adalah fihi sifah yanbaghi liman ja'alta sadiqaka. Di dalam hadis ini terdapat sifat atau kriteria orang yang akan engkau jadikan sahabat karibmu. Ya. Kriteria orang yang layak kamu jadikan teman dekat. Barakallahu fikum. Yaitu apa? Orang-orang yang tidak ya, sering melaknat. Atau dengan bahasa yang lebih umum, teman-teman barakallahu fikum yang lisannya itu tidak kotor, tidak jorok. Iya. Itu adalah orang yang layak kalian jadikan teman baik. Orang-orang yang tutur katanya sopan, halus, santun, barakallahu fikum, itu yang layak kalian jadikan teman baik. Adapun yang barakallahu fikum ya lisannya sangat gampang, sangat mudah mengucapkan ucapan kotor, jorok, misu-misu, barakallahu fikum, yang semisal dengannya, itu jangan jadikan teman dekat. Iya. Ya, jadikan teman biasa saja. Barakallahu fikum. Iya. Baik. Dan kalau ada kesempatan, kalau ada peluang, ahsan kalau Anda bisa menasihatinya. Ahsan kalau Anda bisa, barakallahu fikum, membawa dia, iya, merubah karakter yang jelek tadi, barakallahu fikum. Allahumma musta'an wa alaihi tiklan, barakallahu fikum. Iya. Terkadang barakallahu fikum mereka iya, memiliki karakter seperti itu karena memang pengaruh lingkungan. Itu ya. Barakallahu fikum. Jadi sebelum dia mondok, barakallahu fikum, ya dia sudah terbentuk dalam sebuah bi'ah, dalam sebuah lingkungan, dalam sebuah keadaan, kondisi yang memang seperti itu keadaannya. Ya. Di rumahnya ya seperti itu. Ya, bapak ibunya, kakak-kakaknya yang ngomongnya ngomong yang barakallahu fikum tidak bagus. Begitu juga dia tinggal di lingkungan seperti itu. Ya. Ngomongnya adalah ngomong-ngomong yang jorok, ngomong yang kotor, barakallahu fikum, tayyib, sehingga dia terbawa oleh lingkungan tersebut, barakallahu fikum. Allah musta'an wa alai tikla. Wallahu ta'ala alam bisawab, barakallahu fikum. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Haddathana Muhammad ibn Yusuf. Muhammad ibn Yusuf Al-Firyabi. Muhammad bin Yusuf di sini adalah Al-Firyabi. Barakallahu fikum. Abu Abdullah Thiqatun Fadilun. Ayyi. Qala haddathana Sufyan. Telah menceritakan kepada kami Sufyan. Sufyan di sini adalah Sufyan Ats-Tsauri. Sufyan Ats-Tsauri. Amirul Mukminin fil hadis, barakallahu fikum. Sufyan Ats-Tsauri, siapa nama ayahnya? Isa. Siapa? Said, yakin? Insyaallah. Taklikon atau tahkikon? Insyaallahnya itu pasti atau ragu? Pasti. Baik. Iya, Sufyan ibn Said Tsauri. Barakallahu fikum. Tsauri ini nisbah kepada siapa? Rifki. Tempat, pekerjaan, nama hewan, profesi, nisbah kepada Pak Tsauri. Hah? Taib, nisbah kepada kakeknya. Iya. Jadduhul a'la. Barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Anil A'mash, dari Al-A'mash. Al-A'mash siapa namanya? A'mash siapa namanya? Hendak, siapa nama Al-A'mash? Yakin? Bukan Imran. Yakin? Sulaiman bin Mihran. Iya, Sulaiman bin Mihran Al-A'mash. Barakallahu fikum. Thiqatun mudallis. Dia ini rawi yang thiqah, disifati dengan tadlis. Barakallahu fikum. Tayyib. Namun tadlisnya tidak berbahaya, barakallahu fikum. Pendapat yang rajih. An Abi Dzubyan, barakallahu fikum. Baik, ini kunyah satu lagi. Ya. Masukkan daftar. Bagi yang kunyahnya masih abu-abu, ya, masih samar, barakallahu fikum, masih bingung kunyah apa ya, barakallahu fikum, bisa dimasukkan daftar ini ya. Abu Dzubyan, barakallahu fikum. Husain menggunakan sat. Husain ibni Jundub ibni Amr. Ibnil Harith Al-Kufi. Thiqatun. Barakallahu fikum. An Hudzaifah, dari Hudzaifah, Hudzaifah ibnul Yaman. Hudzaifah ibnul Yaman, barakallahu fikum, sahabiyun jalil. Ya. Beliau ini dijuluki oleh para sahabah dengan julukan apa? Yunus, Zamar. Hudzaifah ibnul Yaman julukannya apa? Abu Farhan. Abu Furaihan. Mana Abu Furaihan? Maujud Jamal. Apa julukannya? Hudzaifah ibn Yaman. Taib, sahibus sir. Ya. Sahibus sir. Beliau ini termasuk orang kepercayaannya Rasul untuk memegang daftar nama-nama orang munafik yang ada di zaman beliau. Ya. Yang tahu itu sahabat Abu Hudzaifah ibn Yaman. Barakallahu fikum. Baik. Sehingga pada satu ketika sahabat Umar barakallahu fikum, beliau penasaran. Iya. Jangan-jangan nama saya masuk dalam daftar. Barakallahu fikum. Itu beda ya antara salaf dengan kholaf. Kalau salaf itu sangat khawatir. Jangan-jangan saya ini munafik, jangan-jangan saya ini munafik. Barakallahu fikum. Tapi kalau kholaf, iya. Enggak mau. Iya. Barakallahu fikum. Kalau dia disebut dengan sebutan demikian dan dia merasa dia adalah orang yang baik, saya ini salafi, salafi itu gak mungkin munafik ya, apalagi salafi wahabi katanya. Barakallahu fikum. Tayyib. Itu beda antara salaf dan khalaf. Kalau khalaf, kalau salaf barakallahu fikum, iya, sangat-sangat khawatir dirinya memiliki khisalul nifaq. Barakallahu fikum. Umar saja ha? Khawatir. Barakallahu fikum. Ya. Baik. Sehingga beliau bertanya kepada Hudzaifah, terus memaksa Hudzaifah menolak ya untuk memberikan keterangan masuk atau tidak. Barakallahu fikum. Akhirnya karena terus dipaksa, akhirnya beliau pun mengatakan, anta laisa minhum. Enggak. Kamu enggak masuk dalam daftar. Barakallahu fikum. Maka sahabat Umar merasa lega barakallahu fikum. Kemudian setelah itu beliau bertanya tentang barakallahu fikum masalah-masalah fitnah. Ya. Dan sahabat Hudzaifah ini termasuk salah seorang sahabi yang memang spesialisnya ya, banyak mendapatkan info-info dari Rasul sallallahu alaihi wasallam terkait dengan masalah fitnah. Barakallahu fikum. Baik. Karena beliau punya prinsip, di dalam sebuah atsar beliau mengatakan, kanan nasu yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil khairi. Dulu iya, para sahabat di zaman Rasul sering tanyanya masalah yang enak-enak saja, yang baik-baik ya, amalan apa yang paling bagus, amalan apa yang paling dicintai, apa yang bisa masukkan saya ke dalam jannah. Tanyanya yang bagus-bagus. Barakallahu fikum. Baik. Maka Hudzaifah ibn Yaman barakallahu fikum dengan kecerdasannya beliau ingin mengimbangi. Iya. agar terjadi apa? Keseimbangan, balance. Info yang masuk kepada kita, barakallahu fikum, pengetahuan tentang kebaikan, juga kita butuh pengetahuan tentang yang namanya kejelekan. Maka makil araftu syarra la li syarri walakin li tawaqqih wa man lam ya'rif syarra minal khairi yaqa' fih. Barakallahu fikum. Saya tahu masalah-masalah kejelekan, saya paham ya tentang masalah-masalah kejelekan. Barakallahu fikum, bukan untuk saya lakukan, tetapi untuk pengetahuan. Orang yang tidak tahu perkara yang jelek dari kebaikan, dia akan terjatuh dalam perkara kejelekan tadi tanpa sadar. Barakallahu fikum. Karena yang dia tahu cuma yang baik-baik saja. Ya, yang jelek-jelek tidak tahu. Barakallahu fikum. Maka sahabat Hudzaifah mengimbangi info tersebut. Ya, wa kuntu as'aluhu anis syarri. Sedangkan aku sering bertanya kepada Rasul tentang kejelekan. Makhafatan ayudrikani. Karena aku khawatir kejelekan itu akan menimpaku. Barakallahu fikum. Baik. Ya. Itu orang yang terbaik. Adalah orang yang barakallahu fikum mengetahui, memiliki ma'rifah tentang khair wa syar jami'an. Tayyib. Wallahu ta'ala alam bisawab. Qala, beliau mengatakan, ma tala'ana qawmun qattun illa haqqa alaihimul la'na. Hudzaifah mengatakan tidaklah ada sebuah kaum yang mereka saling melaknat. Ya, saling mencela. Barakallahu fikum. Yang ini mencela dibalas dengan mencela, yang ini menghina dibalas dengan menghina. Barakallahu fikum. Illa haqqa alaihimul la'nah, melainkan berhak atas mereka semuanya mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Tayyib. Faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini barakallahu fikum. Al-la'nu baina qaumin wa akharin. Al-la'nu baina qaumin wa akharin. Yakunu sababan. Yakunu sababan liwuku'il la'ni alaihim. Barakallahu fikum. Tayyib. Bahwasanya laknat yang terjadi antara sebuah kaum dengan yang lainnya itu akan menjadi sebab ya jatuhnya laknat atas mereka semua. Barakallahu fikum. Sehingga dari sini kita bisa ngambil faedah barakallahu fikum, adamu raddil la'na bil la'na. Ya. Barakallahu fikum. Tidak membalas laknat dengan laknat juga. Barakallahu fikum. Ya. Baik. Itu termasuk adab. Ikhwan ya. Tidak membalas laknat dengan laknat, cacian dengan cacian, hinaan dengan hinaan, barakallahu fikum, itu termasuk adab. Barakallahu fikum. Yang dianjurkan di dalam syariat adalah idfa billati hiya ahsan. Iya. Barakallahu fikum. Tolaklah. Iya. Tangkallah barakallahu fikum kejelekan tadi dengan cara yang lebih baik. Barakallahu fikum. Iya, sebagaimana yang pernah kita sebutkan barakallahu fikum. Iya. Kalau laknat atau hinaan orang lain itu kita ladeni barakallahu fikum, yang ada apa? malah semakin panas. Iya, barakallahu fikum. Yang lebih ahsan apa? Diam. Gitu ya. Semakin kita diam, semakin kita barakallahu fikum cuek, orang yang menghina tadi semakin panas. Gitu. Orang yang menghina tadi dialah yang merasakan mudarat dari ucapannya. Ya, sudah dia boros kata-kata, belum lagi dosanya, barakallahu fikum. Tayyib. Barakallahu fikum. Sehingga tidak akan menimbulkan manfaat, barakallahu fikum, membalas cacian dengan cacian, laknat dengan laknat. Barakallahu fikum. Idfa billati hi ahsan. Wallahu taala alam bisawab. Al muadzin yuadzin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله الصلاة حي على الصلاة Allah Baik, di sini ada beberapa pertanyaan. Adakah bohong yang diperbolehkan? Tidak ada. Ya, semua bohong hukumnya haram. Barakallahu. Baik. Hanya saja ada ucapan dari Ibnu Syihab Az-Zuhri setelah disebutkan hadis Ummu Kulthum di mana Rasul mengatakan laisa kadzdzab alladzi yuslihu bainal qaum. Tidaklah termasuk pembohong orang yang berusaha memperbaiki hubungan dua kaum yang retak. Iya. Yaqulu fi hadza khair wa fi hadza khair. Di mana dia mengatakan ketika berhadapan dengan kaum ini dengan ucapan yang baik, ketika berhadapan dengan kaum yang lain juga ngomong yang bagus. Barakallahu fikum. Baik. Kemudian setelah itu Ibnu Syihab mengatakan lam asma. Iya. Yurakhas fi syai'in mimma yaqulu nas mimma yaqulu annasu kadhibun illa fi thalatha. Saya tidak pernah mendengar sesuatu yang diberikan rukhsah. Iya. Diberikan keringanan padanya dari perkara-perkara yang dikatakan dusta dalam ucapan manusia kecuali pada tiga hal. Al-harbu, yang pertama ketika perang. Barakallahu fikum. Yang kedua adalah islah baina qaumin. Yang ketiga adalah hadithu ar-rajuli imra'atahu wa mra'ah barakallahu fikum zaujata. Ya. Baik. Yang pertama adalah dalam perang, karena yang namanya perang itu adalah khid'ah, penuh dengan muslihat. Yang kedua adalah dalam rangka islah, memperbaiki hubungan dua kaum yang retak. Yang ketiga adalah sepasang suami istri. Barakallahu fikum. Iya. Dan itu disebutkan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala dalam syarah Riyadhus Shalihin. Barakallahu fikum. Beliau memberikan penjelasan bahwasanya hukum asal yang namanya bohong ya tetap haram, enggak ada bohong yang halal. Iya, dengan nas hadis dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Adapun yang dimaksudkan dengan ucapan Ibnu Syihab barakallahu fikum itu diistilahkan oleh mereka para ulama dengan tauriyah. Ya. Tauriyah itu mengucapkan sebuah ucapan barakallahu fikum yang sebenarnya ucapan yang hakiki itu yang dia maksud, namun dia menyampaikannya, mengesankannya seolah-olah maksudnya lain. Ya, dia memahami ucapan tadi dengan makna A, orang yang mendengarkan memahaminya dengan makna B. Itu namanya tauriyah barakallahu. Seperti ketika Rasul barakallahu fikum dalam sebuah perjalanan dengan Abu Bakar barakallahu fikum mau hijrah, di situ ketemu dengan orang-orang yang berpapasan dengan beliau dan bertanya, ya, min aina antum? Dari mana kalian? Barakallahu fikum. Masa mau jujur dari Mekah? Wah, ini ketahuan orang mau hijrah, gitu ya. Bisa dihadang barakallahu. Maka Rasul mengatakan, minal ma. Gitu ya. Minal ma, menurut mereka ma'ruf maksudnya dari mata air. Barakallahu fikum. Iya. Tetapi yang Rasul maksudkan ma di sini adalah air mani. Ya, karena kita semua tercipta dari air mani. Barakallahu fikum. Yang dengar memahaminya mata air, sedangkan Rasul memaksudkannya adalah air mani, asal mula penciptaan kita. Barakallahu fikum. Tayyib. Begitu juga barakallahu fikum terkait dengan islah baina kaum. Iya, barakallahu fikum. Dia tidak berdusta, dia mengatakan yang sebenarnya namun dengan kesan yang seperti tadi. Ketika dia datang ke Si A dia mengatakan, ngapain sih kok lama-lama musuhan dengan si B? Si B itu baik sama antum, dia selalu mendoakan antum dengan doa kebaikan. Ketemu si B juga demikian, B ngapain musuh dengan si A dipelihara? Dia itu baik orangnya, kamu gak tahu ya, dia itu selalu mendoakan kamu. Barakallahu fikum. Padahal kalau dipikir-pikir gak pernah doa secara ta'yin. Tapi maksudnya apa Ikhwan? Doa secara umum, mendoakan kebaikan untuk sesama muslim. Dalam setiap sholat kalian selalu mendoakan saudara-saudara kalian. Iya, dalam tasyahud itu apa doanya? Hah? Apa doanya? Lu. Hah? Apa doanya Huda? Lu, lupa tasyahudnya padahal tiap hari dibaca. Ahnaf. Terus? Terus? Apa? Ketemu lafadznya? Abdul Bar. Taib. Assalamu alayna wa ala ibadikasi wa ala ibadikas salihin. Iya. Semoga Allah memberikan keselamatan atas kita dan hamba-hambamu yang saleh. Itu yang dia maksud. Yang si A dengar ucapan tadi, iya toh? Iya. Si B dengar ucapan tadi, iya toh? Iya. Akhirnya apa? Sadar, iya. Ternyata si fulan itu tidak sejahat yang saya duga. Akhirnya baikan. Barakallahu fiik. Itu namanya tauriyah. Begitu juga suami dengan istri, istri dengan suami. Barakallahu fiikum. Iya. Baik. Pakai contoh? Hah? Enggak usah ya. Pakai contoh. Contoh pengantin baru. Nah, kita bahas pengantin baru ini. Barakallahu fiikum. Iya. Biasa baru nikah. Pengen nyicip masakan istri. Gitu ya. Dihidangkan sama istrinya. Barakallahu fikum. Hidangan pertamanya apa Ikhwan? Sayur asem. Mas asem tenang. Gitu ya. Sama tempe goreng dan telur goreng. Barakallahu fikum. Gitu ya. Dihidangkan sama istrinya dia cicip sayur asemnya. Masya Allah. Asin barakallahu fikum. Iya, baik. Ini sayur asem tapi rasanya kayak apa? Sayur segoro kidul. Ya, laut kidul. Barakallahu fikum. Asin, baik. Barakallahu fikum. Ketika istrinya bertanya, gimana mas? Masakan saya enak atau tidak? Masya Allah, dik. Ya, masakan seperti ini belum pernah saya dapati di restoran manapun. Gitu ya. Barakallahu fikum. Ya memang enggak ada masakan kayak gitu, sayur asem rasanya asin ya, di restoran manapun enggak ada, enggak laku restorannya kalau seperti itu. Barakallahu fikum. Tayyib. Hanya untuk apa? Membuat istrinya senang. Barakallahu fikum. Tayyib. Itu tauriyah. Barakallahu fikum. Ya, jadi yang ada itu adalah tauriyah. Yang namanya bohong, barakallahu fikum, tetaplah haram. Tidak ada bohong yang boleh, barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam bisawab. Tapi terkait dengan tadi sebagian nuskhah, iya. Di situ dengan lafaz lisiddiq, iya. Barakallahu fikum. Baik. Ya, itu yang benar. Barakallahu fikum. La yanbaghi lisiddiq ayyakuna la'anan. Itu semakna dengan hadis sebelumnya. Barakallahu fikum. La yanbaghi. Tayyib. Mana hadis berikutnya itu sebelumnya? Oh bukan, yang sebelumnya itu terkait dengan dzul wajhain. Iya. Yeah. Barakallahu fikum. Labas. Jadi dimaksud dengan hadis adalah la yanbaghi lisiddiq ayyakuna la'anan. Tidak sepantasnya orang yang barakallahu fikum memiliki karakter siddiq, orang yang jujur itu memiliki sifat suka melaknat. Barakallahu fikum. Ya. Wallahu taala alam bisawab. Terkait dengan masalah adat kebiasaan masyarakat, barakallahu fikum, ya, mana saja yang diperbolehkan, barakallahu fikum, adat itu, ya, hukum asalnya adalah mubah, barakallahu fikum. Ya, al-adatul muhakamah, hukum asalnya yang namanya adat, barakallahu fikum, itu dipakai, diiktibar. Tapi dengan ketentuan adat yang tidak mengandung unsur keharaman. Ya. Adat yang tidak bertentangan dengan syariat Islam. Barakallahu fikum. Iya. Seperti cukup banyak barakallahu fikum adat istiadat yang ada di dalam negeri kita ini yang jelas-jelas langsung bertentangan dengan akidah. Iya. Bertentangan dengan tauhid, barakallahu fikum. Gitu ya. Karena barakallahu fikum sebagian adat atau ritual-ritual yang dianggap sebagai adat, barakallahu fikum, itu memiliki keyakinan-keyakinan yang mengandung unsur khurafat, barakallahu fikum. Ada yang bisa menyebutkan? Abdul Bar, di sana ada adat apa di Buton? Hah? Seperti apa? Percaya sama dukun? Ya, semuanya. Yang khas di sana apa? Gak tahu. Masa gak tahu? Gitu. Masing-masing rumah punya kegiatan kesyirikan. Hah? Masing-masing kampung punya rumah adat untuk melakukan ritual syirik. Itu kapan melakukannya? Setiap tahunnya kapan? Malam satu suro Muharram selesai Ramadan. Iya, apa ritualnya itu? Bakar sate. Hah? Yang jelas-jelas syiriknya apa? Oh, menyuruh kepada nenek moyang dengan mantra-mantra begitu. Barakallahu fikum. Iya, atau yang semisal dengannya, barakallahu fikum. Gitu ya. Baik. Wallahu taala alam bisawab. Jadi selama ada tersebut, barakallahu fikum, tidak bertentangan ya dengan syariat, barakallahu fikum, maka bisa dipakai, digunakan. Gitu ya, barakallahu fikum. Seperti masalah pakaian, gitu ya. Kalau orang Indonesia kan terkenal dengan orang Melayunya, barakallahu fikum. Iya. Jadi pakaian yang digunakan ya ketika mereka barakallahu fikum melakukan amal ibadah, seperti pakaian kuku, gitu ya. Barakallahu fikum, atau yang semisal dengannya, barakallahu fikum. Baik, sehingga ya tidak mengapa, barakallahu fikum. Kecuali kalau pakaian adat seperti pakaian adat koteka begitu ya, barakallahu, itu haram ya, karena membuka aurat, barakallahu fikum. Wallahu taala alam bisawab. Naktafi bihal qadar insyaallah. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu, barakallahu fikum.